حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، سيدان صلاة مغرب رحمكم الله، kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang membahas tentang adab-adab dan akhlak-akhlak al-Islami, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada bab Birrul Umm, bab tentang berbakti kepada ibu. Dan masih kita membaca penjelasan atau syarah dari hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu tentang seorang laki-laki yang dia ingin bertaubat dari perbuatan mungkarnya, dari perbuatan dosa besarnya, yaitu membunuh jiwa tanpa hak, membunuh seorang wanita yang dilamarnya karena sebab dia ditolak. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengarahkan kepadanya agar dia berbakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua memiliki nilai yang sangat mulia, bisa menghapuskan dosa-dosa besar, dan juga bisa dengannya seorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kemarin syarah dari beliau Al-Syekh Zaid rahimahullah taala yang belum kita selesaikan. Kata beliau Al-Syekh Zaid rahimahullah taala, "Asyhadu min hadza أن ابن عباس رضي الله عنهما التمس له بابا يتوب منه لما قتل المرأة عمدا لأنها أبت أن تتزوجه." Dan yang menjadi pendukung atau dalil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini adalah bahwasanya beliau Ibnu Abbas mencarikan untuk orang tadi yang mau bertaubat dari dosa besarnya jalan atau pintu yang dia bertaubat darinya tatkala dia membunuh wanita tadi. Miskin, kesian. Amdan li'annaha abat an tatazawwaja, yang dia bunuh secara sengaja karena si wanita tadi menolak untuk dia nikahi. Wala syakka anna qatla al-'amdi jarimatun munkaratun 'azzamahu Allahu 'azza wa jalla liqawlihi al-haq, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan pasti tidak diragukan lagi bahwasanya membunuh jiwa dengan sengaja adalah satu perbuatan dosa yang mungkar yang Allah besarkan di dalam firman-Nya. Wa may yaqtul mu'minan, siapa saja yang membunuh seorang mukmin laki ataupun wanita, muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Ditambahi lagi dengan azab berikutnya, waghdiballahu alaih, Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah la'nat dia, Allah jauhkan dia dari rahmatnya, wa'adda lahu azaban azimah, dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Ini ayat menunjukkan besarnya dosa pembunuhan tanpa hak, yang mana ini diperbuat oleh laki-laki tadi yang tak bertaubat. Wa ma hadza ma hujibat an hadzal qatil at-taubah, bersamaan dengan besarnya dosa pembunuhan ini, tidak boleh seseorang dihalangi dari bertaubat. Tidak boleh si pembunuh tadi dihalangi dari taubat, karena pintu taubat senantiasa terbuka. Malam yughargir, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat. Sungai rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Jangankan membunuh, yang lebih besar dari itu pun, yaitu kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan terima kalau dia benar taubatnya, jujur dalam taubatnya. Bal arsyadahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan beliau Ibnu Abbas memberikan arahan kepadanya dengan ucapannya, alaka ummun, apakah kamu masih memiliki ibu? Ini mengisyaratkan bahwasanya seseorang yang dia memiliki ibu, dia memiliki harta yang tak ternilai, modal yang sangat besar. Dengan sebab dia memiliki ibu, kemudian dia bisa berbakti kepadanya, subhanallah, bisa dengan izin Allah menggugurkan, menghapuskan dosa yang besar seperti pembunuhan. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengarahkan wanita tadi ataupun laki-laki tadi yang tak bertobat kepada berbakti kepada ibu jika seandainya ibunya masih ada. Yuridu an yushidahu ila birriha, dia hendak membimbing orang tadi yang membunuh si wanita tadi untuk berbakti kepada ibunya, ya, untuk menutupi dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'ah alhasanah tamhuha, iringilah, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tadi bisa menghapuskan kejelekan tersebut. Semakin besar kebaikan yang dia perbuat, maka semakin besar pula kejelekan-kejelekan yang akan terhapus karena sebabnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Fa inna birrul um min a'zamil a'mali allati ujira 'alayha al-insan, dikarenakan sesungguhnya berbakti kepada ibu, ya, birrul um, berbakti sudah kita lewatkan maknanya. Bir mencakup segala macam kebaikan, luas maknanya, tidak bisa dibatasi, berkait dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dan segala macam yang bisa membahagiakan, menyenangkan orang tua, khususnya ibu di sini. Birrul um, berbakti kepada ibu, min a'zamil a'mal, adalah di antara amalan-amalan yang agung, allati yujra 'alaiha al-insanu, yang mana manusia diberi pahala karenanya. Wa tukaffaru biha sayyi'atuh, dan dihapuskan karena sebab berbakti kepada ibunya kejelekan-kejelekannya. Wa turfa'u biha darajatuh, dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat-derajatnya. Demikian ya fadil yang besar yang bisa kita dapatkan kalau kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa orang tua, khususnya ibu. Sehingga jangan sia-siakan. Meskipun orang tua kita sakit-sakitan, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berbaring di kasurnya, ini subhanallah kenikmatan yang besar. Ya, jangan disia-siakan. Kalau tidak, kita akan menyesal. Hilang harta yang tidak ternilai karenanya. Di sini beliau sebutkan tiga faedah, tiga fadilah dari seseorang berbakti kepada ibunya, yaitu diberi pahala, ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, diangkat derajatnya. Apa yang kita cari di dunia ini dan di akhirat? Ini tiga perkara. Agar kita diampuni dosa-dosanya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajat-derajat kita. Dan ini bisa kita sampai kepadanya dengan jalur birrul walidain, berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Faqala la, akhirnya pemuda tadi menjawab, tidak, saya sudah tidak memiliki lagi orang tua. Orang tua saya sudah wafat, ibu saya sudah meninggal. Fa arsyadahu ila an ya'mala a'malal khair allati yaqdiru 'alayha wa yasduqu fi at-taubati wallahu ghafurur rahim. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an membimbingnya kepada amalan yang lain, yaitu agar dia beramal kebaikan yang dia mampu, silakan. Berzikir kepada Allah, bersedekah, salat malam, berpuasa, silakan. Pintu-pintu kebaikan mana saja yang kamu mau ataupun yang kamu mampu, kerjakanlah. Semoga ini bisa menutupi kejelekan-kejelekanmu. Telah kita sampaikan di awal bahwasanya al-maslak as-sahih, cara yang tepat dan benar di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu dosa adalah ada dua macam. Yang pertama, kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang mana taubatan nasuha ini terwujud dengan tiga perkara: menyesali perbuatan yang telah kita perbuat, kemudian juga apa, bertekad untuk tidak mengulanginya, iya, satu lagi apa, menyesal, bertekad, satunya lagi apa, berjanji untuk, yang pertama dia menyesali, an-nadam, kemudian al-azm, dia bertekad kuat untuk tidak mengulang perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga apa? Yaitu yang keduanya. Ya, jadi dua maslak. Yang pertama, tadi dia bertobat dengan taubat nasuha, dengan syarat-syaratnya dia menyesali, berazam untuk tidak mengulangi semisalnya. Baru yang keduanya, dia mengiringi taubatnya tadi dengan amalan-amalan yang soleh. Ya. Wa hakadha yanbaghi. Belum selesai. Fa arsyadahu ila an ya'mal a'mal al-khair, maka beliau Ibnu Abbas memberikan bimbingan agar dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Iya. Allati yaqdiru 'alaiha, yang dimampuinya. Wa yasduq fi taubah, dan agar dia jujur di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqla', ya, an-nadam tadi, an-nadam pertama menyesali, al-iqla' meninggalkan dosa tadi, wal 'azm, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Baru yang keduanya diiringi kejelekan tadi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau sebelumnya dia suka memakan harta riba, kemudian dia menyesal bertobat kepada Allah darinya, maka dia iringi dengan perbanyak sedekah-sedekah yang sunnah. Semoga dengan ini dia akan menutupi dosa-dosanya tadi. Fa arsyadahu ila an ya'mala a'mal al-khair allati yaqdiru 'alayha. Maka Ibnu Abbas memberikan arahan dan bimbingan untuk dia beramal dengan amalan-amalan yang baik yang dimampuinya, dan agar dia jujur dalam taubatnya kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Allah, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan kepada hamba-Ku, "Anni anal ghafurur rahim." Bahwasanya Aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi hamba-Nya. "Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim." Dan bahwasanya azab-Ku adalah azab yang sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, beritakan kepada kita dua sifat yang berlawanan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya dirinya adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat, yaitu bisa mengazab manusia dengan azab yang pedih. Ya. Inilah cara Al-Qur'an di dalam membimbing manusia dengan targhib wa tarhib. Ya, dengan dorongan, motivasi, dan dengan ditakut-takuti. Karena dengan ini dia akan berupaya meniti jalan yang lurus. Kalau dia hanya diberikan kepadanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa saya Allah Subhanahu wa taala luas rahmatnya, Maha mengampuni, Maha menyayangi, enggak disebutkan nas-nas yang lain yang berisi ancaman, maka dia akan santai-santai di dalam berbuat dosa, tidak takut untuk berbuat dosa. Tapi kalau dia mengingat ayat yang lain yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang berbuat kemungkaran dan dosa-dosa, maka dia akan menahan diri untuk berbuat dosa ketika nafsunya terdorong untuk berbuat dosa-dosa. Wahakadza yanbaghi lil ulama annahum la yuqannituna an-nas min rahmatillah. Demikian seyogianya yang diperbuat oleh para ulama ahlul ilmi, yaitu agar mereka tidak membuat putus asa manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Tidak seperti yang dilakukan oleh seorang rahib ketika ditanya kepadanya bahwasanya saya telah membunuh 99 orang, masih adakah pintu taubat untukku? Maka dia menjawab, tidak ada. Dosamu terlalu besar, terlalu banyak. Akhirnya dia dihabisi oleh si pembunuh tadi, membuat dia putus asa. Sudahlah, kalau seperti ini keadaannya, tidak ada lagi pintu taubat untukku, sekalian saya bunuh. Akhirnya seperti itu. Fal yaltamisuna lahum abwab al-khair wa yurshidunahum ila ad-dukhuli ila Allah azza wa jalla. Dan hendaknya mereka, para ulama ahlul ilmi, mencarikan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dan mengarahkan mereka untuk masuk menemui Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintu kebaikan tadi. Wallahu samma nafsahu al-ghafur ar-rahim. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sebagai zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa huwa yaghfiru dzunubal mudznibin wa yarhamul mukhthiin alladziina tasallatat 'alaihim asyayatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa para pendosa, apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya. Wa yarhamul mukhthiin, dan akan merahmati mereka-mereka yang berbuat salah. Alladziina tasallatat 'alaihim asyayatin, yang mereka dikuasai oleh syaitan. Dari sini ada faedah bahwasanya mereka-mereka yang terjerumus ke dalam dosa-dosa, apa saja dosanya itu, mereka dalam keadaan dikekang, dikuasai oleh syaitan. Nafsunya sedang dikendarai oleh syaitan. Sehingga dia lemah, tidak bisa untuk melepaskan dirinya dari kekangan syaitan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon kepada Allah, senantiasa memohon kepadanya agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Jangan kita mengandalkan kepada kemampuan diri kita, kesolehan kita, semangatan kita di dalam beramal soleh. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan nasihat wajangan yang sangat berharga kepadaku, yaitu bahwasanya kalau kamu misalkan berjalan kemudian kamu diganggu, dihadang oleh anjing-anjing penjaga, domba-domba, maka janganlah kamu mengandalkan kemampuanmu untuk bisa mengalahkan anjing-anjing tadi. Tapi panggillah pemilik anjing-anjing tadi, mintalah bantuan kepadanya. Niscaya dengan mudahnya pemilik anjing tadi menghalau anjing-anjing tadi. Maksud beliau adalah bahwasanya kalau kita ditimpa godaan, bujukan, rayuan syaitan untuk kita berbuat dosa, membuat pelanggaran-pelanggaran, maka hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan segala sesuatu, di antaranya syaitan yang menguasai syaitan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghalau gangguan syaitan tadi dari diri kita. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dirajam. Syayatinal ins. Syayatinul insi wal jinni. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia ataupun dari jin. Jadi syaitan itu bentuknya ada dua jenis. Yang pertama dari jenis manusia, yang kedua dari jenis jin. Jenis manusia seperti mereka-mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, yang mereka senantiasa membujuk manusia untuk berbuat kemungkaran-kemungkaran, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, dan beragam penyimpangan. Ataupun jin yang membisikkan ke dalam hati-hati manusia, was-was, memberikan keraguan, melemparkan keraguan pada hati manusia tentang akidahnya, tentang Allah, tentang agama Allah, dan seterusnya. Iya. Hatta waqa'u fi ma waqa'u fi, sehingga mereka terjatuh pada apa yang mereka terjatuh padanya, minadzunubi al-mubiqah, dari dosa-dosa yang membinasakan. Itu semua sebabnya adalah syaitan dari jenis manusia dan jin. Orang yang dia terjatuh ke dalam kemungkaran seperti zina, itu diantara sebabnya adalah dua syaitan. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis apa? Jin. Syaitan dari jenis manusia, di mana dia menunjukkan kepada orang tadi yang tadinya belum terbetik mungkin untuk berbuat zina, sehingga dia berbuat zina dengan mempertontonkan kepadanya aurat. Iya. Akhirnya syaitan dari jenis jin menghasung dia, membakar dia untuk dia berbuat perbuatan tersebut. Nasallallahu taala assalamu alafiyah. Dan kesimpulan dari hadis ini adalah bahwasanya yang pertama, al-ghirah, rasa cemburu itu sangatlah membahayakan apabila tidak dibatasi dengan syariat. Kita dapati di sini si pembunuh, dia tidaklah membunuh melainkan karena sebab kecemburuan yang menguasainya, tidak terkontrol oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar, pembunuhan. Bisa juga yang lain. Iya. Yang sama juga sebabnya adalah apa? Kecemburuan. Iya. Ada seorang pedagang yang sama-sama berdagang menjual barang yang sama. Mungkin di awal-awalnya dia tidak terjadi sedikit pun masalah. Lama-kelamaan ketika temannya ternyata lebih laris dagangannya, muncul sifat hasadnya, sifat dengkinya. Akhirnya dia berbuat sesuatu yang jelek. Iya. Membuat fitnah ataupun berupaya menimpakan kemudharatan. Ada yang lain, na'udzubillah, meminta bantuan apa? Tukang sihir. Iya. Dan seterusnya. Itu semua diantara sebabnya adalah apa? Al-ghirah. Kecemburuan yang tidak dikontrol oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahaya sekali kecemburuan itu kalau tidak dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya ilmu pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana yang namanya kecemburuan ada dua macam, kecemburuan yang terpuji dan kecemburuan yang tercela. Kemudian yang kedua, bahwasanya manusia seberapapun dosa yang diperbuatnya, betapapun dosa yang dia perbuat besarnya, janganlah dia berputus asa, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Pintu taubat senantiasa terbuka. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritakan kepada hambaku bahwasanya aku adalah ghafur rahim. Ya, zat yang maha pengampun, lagi maha menyayangi. Kemudian juga faedah yang ketiga adalah seyogianya seharusnya bagi para ulama, para ahlul ilmi, untuk tidak membuat putus asa mereka-mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa. Ya. Kemudian diantara faedah yang berikutnya adalah bahwasanya membunuh jiwa tanpa hak itu termasuk kabairiz dzunub, dosa-dosa yang besar yang diancam pelakunya dengan naru jahannam. Ya. Kemudian diantara faedah yang lainnya adalah bahwasanya berbakti kepada ibu merupakan sebab dihapusnya dosa-dosa. Ya. Dan subhanallah, diantara kebiasaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik kepada kebaikan. Allah mudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan. Juga Allah jaga dia dari beragam kejelekan-kejelekan. juga Allah Subhanahu wa taala taufik atau beri taufik kepadanya untuk bertaubat ketika dia terjatuh kepada dosa-dosa. Itu diantara faedah besar dari seseorang berbakti kepada orang tua. Sehingga kita syukuri, ya, kita benar-benar jaga nikmat ini kalau kita masih diberikan nikmat berupa orang tua. Itu adalah subhanallah pemberian, pemuliaan dari Allah kepada kita. Ya, dengan ini selesailah pembahasan tentang bab birrul um, berbakti kepada ibu. Dan sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab birrul ab, bab tentang berbakti kepada bapak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab birrul ab setelah bab birrul um, ini dalam rangka mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mendahulukan untuk berbakti kepada ibu, baru setelahnya kepada bapak. Ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah lewat dan juga yang akan kita baca. Di sisi lain, di sini ada tanbih agar kita tidak meremehkan hak-hak bapak untuk diberikan kepadanya al-bir, kebaikan, al-ihsan. Ya. Karena bapak juga sama, memiliki jasa-jasa yang tidak kecil. Besar sekali jasa bapak. Dia banting tulang atau sebelumnya ingin dia memiliki anak yang soleh, sehingga dia berupaya mencari istri yang soleha agar di kemudian hari dia diberikan oleh Allah anak yang soleh. Setelah itu dia berupaya sekuat tenaga mencari ma'isyah, penghidupan, untuk menghidupi anak istrinya. Kemudian dia berupaya memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bisa menjaga akhlak dan adabnya, yang bisa menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Al-Muhim, bapak juga sama memiliki jasa yang tidak kecil. Ya, hanya saja tingkatannya setelah ibu. Ibu diberikan oleh Nabi SAW haknya 3/4, sisanya 1/4 diberikan kepada bapak. Ya. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man abar? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Qala abak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man abar, siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya?" Maka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, "Ummak, ibumu." Qala thumma man? Kemudian dia bertanya lagi, "Setelah ini siapa?" Qala ummak, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummak, kemudian ibumu. 3 kali diulang. Ini menunjukkan besarnya hak ibu kepada anak. Qala thumma man? Munisna itu siapa? Qala abak, kemudian baru bapakmu. Ya, demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Besarnya hak ibu. Dan bahwasanya hak bapak datang setelah hak ibu. Ya. Kita lihat di sini hadis berikutnya, karena masih sama isinya sehingga disatukan di sini penjelasannya atau syarahnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. Masih sama dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisahkan bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, "Ma ta'muruni, apa yang akan kau perintahkan kepadaku dari amalan-amalan yang saleh?" Faqala birru ummak, maka Nabi menjawab, "Birru ummak, berbaktilah kepada ibumu." Thumma 'ada faqala birru ummak, kemudian dia bertanya lagi. Maka dijawab, "Birru ummak, berbaktilah kepada ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Birru um," dan dijawab lagi, "Birru ummak," sampai 4 kali. Kemudian 5 kalinya, "Birru abak," berbaktilah kepada bapakmu. Hanya saja lafaz yang menyebutkan perintah untuk berbakti kepada ibu 4 kali, kemudian 5 kalinya itu kepada bapak, dikatakan oleh ulama ini syadz. Yang sahih adalah perintah berbakti kepada ibu 3 kali, baru keempatnya kepada bapak. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini syarahnya atau penjelasannya dari beliau, Syekh Zaid rahimahullah taala. Fi hadzainil haditsaini bayanun wadhihun وتوجيه نبوي كريم مقتضاهما أن من الواجبات العظيمة بر الوالدين. Pada 2 hadis ini ada penjelasan yang sangat gamblang dan bimbingan Nabi yang mulia. Muqtadahuma, yang mana konsekuensinya adalah bahwasanya di antara kewajiban-kewajiban yang agung dan besar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an dan jamaah kelompok ahlul ilmi dari kalangan para sahabat berpendapat bahwasanya yang paling afdol setelah arkan al-iman wal Islam, setelah rukun-rukun Islam dan iman, adalah birrul walijain. Birrul walijain ini mengalahkan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan selain rukun-rukun iman, selain rukun-rukun Islam. Sehingga perkara-perkara yang sunnah, yang tatawur, seperti sedekah yang sunnah, puasa yang sunnah, salat yang sunnah, itu jauh derajatnya di bawah birrul al-walijain. Bahkan ya, jihad yang sunnah ataupun jihad yang kifai, fardu kifayah, itu juga di bawah birrul al-walijain. Ya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau tertahan dari berhaji. Berapa lamanya? Karena beliau berbakti kepada ibunya. Ya, nanti akan datang penyebutan hadis tentang baktinya Abu Hurairah kepada ibunya. Ghairu anna lil um min al birri thalathata arba'il birr. Hanya saja bagi ibu dari kebaikan, dari hak untuk diberikan bakti, thalathata arba', 3/4 dari kebaikan. Sisanya 1/4 buat bapak. Wa dzalika lima tahammalathu min al masyaqi min bidayatil hamli ila ma la nihayata lah muddat hayatiha. Apa sebabnya kok ibu diberikan 3/4 dari kebaktian ataupun dari bakti seorang anak kepadanya? Dikarenakan seorang ibu itu tahammalathu min al masyaq, memikul kesusahan, kesulitan, keberatan, kecapaian min bidayatil hamli, dari permulaan hamilnya, dari permulaan mengandungnya. Sampai kapan? Ila ma la nihayata lahu muddat hayatiha, sampai waktu yang tidak ada batasnya selama dia masih hidup. Seumur hidup kebahagiaan ibu itu kepada kita. Dan ini kita rasakan. Bukan hanya semasa kita kecil, sampai kita ketika sudah tua pun atau sudah kita berkeluarga pun, ketika kita berziarah bersama anak-anak kita, ibu kita itu senantiasa perhatian kepada kita dan anak-anak kita. Bukannya kita yang ngasih, bahkan dikasih kalau mereka memiliki harta. Demikian kenyataannya. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya yang patut kita syukuri. Fil hamli wa fil wiladah, ketika mengandung dan melahirkan. Wa fil rabu'ah, dan ketika menyusui. Ketika menyusui, subhanallah, ya, kurang tidur, ya, gizinya berkurang sehingga biasanya menyusut seorang ibu itu keadaannya ketika dia menyusui. Wa fit tarbiyah kama huwa ma'lum lil uqala, dan ketika dia mendidik, mengasuh anaknya sebagaimana ini telah diketahui di sisi orang-orang yang berakal. Fala yajuzu li ahadin an yuqabila al abawaini bil jafa' wal ihmal wal i'rad an huquqihima, sehingga tidak boleh bagi seorang pun, laki-laki ataupun perempuan, untuk dia menghadapi kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, dengan sifat kaku. Kaku dalam ucapannya ataupun kaku dalam sikapnya, enggak boleh. Wal ihmal, ataupun mengabaikannya ketika keduanya membutuhkan perhatian. Wal i'rad an huquqihima, dan dilarang untuk dia berpaling, tidak mau memberikan hak-hak keduanya. Dosa besar. Iya. Wa rubbama asaa ilaihima bil fi'li wal qawli, dan terkadang ada seseorang yang dia berbuat jelek kepada keduanya, apakah dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya. Na'udzubillah. Ini termasuk dari perbuatan durhaka yang terancam dengan ancaman yang keras. Wa hadza min al jara'imil 'azimah, dan ini termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar. Fa hina ma amara Allahu bi 'ibadatihi wahdah duna siwahu qarnaha bi tha'atil abawaini faqal. Dan Allah, ketika Allah perintahkan hambanya untuk hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya, Allah gandengkan agar seseorang taat kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan dengan segala apa yang kalian bisa berikan. dengan ucapannya yang ramah, yang mulia, yang lembut, dengan perbuatannya, dengan hartanya, dengan segala apa yang dia bisa berikan kepada orang tuanya. Ahsinu ilaihi ma ihsana. Berbuat ihsanlah, berbuat balik, berbuat baiklah kepada keduanya. Wa qala azza sya'nuhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami perintahkan dengan kuat kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Disebutkan di sini jasa-jasa ibunya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan wasiat. Wasiat adalah perintah yang ditekankan. Tidaklah Allah berikan wasiat kepada seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka mesti Allah Subhanahu wa taala sertakan di situ jasa-jasa ibu. Allah sertakan di situ bagaimana penderitaan-penderitaan ibu ketika dia mengandung dan melahirkan dan menyusui. Seperti di dalam ayat ini, wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wad'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan capek, lelah. Wa wad'athu kurha, dan melahirkannya dalam keadaan lelah juga. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Ini masa yang tercepat dari masa mengandung seorang ibu, yaitu dia mengandung selama 6 bulan, kemudian 2 tahun menyusui, sehingga berapa jumlahnya itu? 30 bulan. Di sini disebutkan wa hamlu wa fisalu 30 syahra. Ibu mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Ini ada isyarah. Ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masa mengandung yang paling sedikit adalah selama berapa bulan? 6 bulan. Kita ketahui dari mana? Dari ucapan Allah, salatuna syahra, 30 bulan. 6 bulan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian berapa bulan lagi? 24 bulannya digunakan untuk menyusui selama 2 tahun. Iya. Fal maqsudu ayyuhal qari al-muhib lil fa'idati wa dhakhri ad-dunyawi wal ukhrawi, ilam anna al-birra bil walidaini min a'zami al-a'mal allati yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah 'azza wa jalla. Dan yang dimaukan di sini, wahai para pembaca, yang cinta kepada faedah dan simpanan dunia dan akhirat, ketahuilah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah di antara amalan yang paling agung yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merasakan ya di sana ada kesulitan, keberatan, ya wajar. Yang namanya juga bertakarub kepada Allah, mesti kita menghadapi yang namanya gangguan, rintangan, keberatan, kesusahan. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Huffatil jannah bil makarih." Ya, yang namanya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan, memberatkan. Berbakti kepada orang tua bagaimana rasanya? Berat. Tapi rasa berat ini harus kita lawan. Dan terasa ringan tatkala kita ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ingat betapa besar kasih sayang dan kebaikan orang tua kita kepada kita. Dan jangan sampai seorang itu lupa ya kepada kebaikan orang tuanya ketika dia dalam kandungannya sampai dilahirkan. Jangan sampai lupa. Kalau dia lupa, maka seringkali dia terjatuh kepada perbuatan durhaka yang ini kadang tampak pada ucapannya, keluh kesahnya, ataupun pada sikap-sikapnya. Na'udzubillah, ini karena sebab dia lupa kepada kebaikan kedua orang tuanya di masa kecilnya. Sehingga terus dan terus kita ingat kebaikan kedua orang tuanya, sehingga terasa ringan dan mudah untuk kita berbakti kepadanya. Terlebih lagi ditambah kalau kita ingat pahala yang besar yang Allah siapkan untuk siapa-siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Wa bil akhas al-um, khususnya di sini ibu. Lima lahunna minal huquq, karena ibu memiliki hak-hak yang sangat banyak. Tidak akan mungkin seseorang bisa membalasnya. Sudah kita lewatkan di awal. Ada seorang yang dia menggendong ibunya dari Yaman untuk berhaji. Ketika bertemu dengan Ibnu Abbas dalam keadaan dia menggendong ibunya, ini saya gendong ibunya. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya saya menggendong ibu saya lebih lama daripada ibu saya menggendong saya. Sudahkah saya bisa membalas kebaikan ibu saya? Belum. Meskipun satu rasa sakit yang dia derita ketika melahirkanmu, belum. Itu kamu bayar dengannya. Apalagi yang lainnya. Iya. Walabi talqa wahidah, tidak dengan rasa dengan satu rasa sakit saja yang dia derita ketika melahirkan. Ini semua belum bisa membalas. Tapi kamu sudah berbuat ihsan kepada ibu kamu. dan disyukuri oleh Allah dan oleh orang tua kamu. Alhamdulillah. Idza kana ala qaidil hayah, tentunya tatkala kedua orang tuanya masih hidup. Ahsin ilaihima bil qawli wal fi'li, berbuatlah ihsan kepada keduanya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya. Mungkin seorang bisa, ya, ketika ibunya ataupun bapaknya dalam keadaan mudah, sejalan dengan pendapat dia. Tapi ketika orang tuanya memerintahkan kepada satu perintah yang tidak sejalan dengan dia, seringkali dia keberatan. Ini dia harus bisa bersikap dengan sikap yang benar. Atau ketika orang tuanya memerintahkan kepada satu perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, di situ juga dia harus bisa bersikap dengan benar. Jangan sampai dia berupaya menghindari satu kemaksiatan, yaitu tidak mau melaksanakan perintah yang berisi kemaksiatan, tapi dia terjatuh kepada kemaksiatan yang lain, yaitu kedurhakan kepada kedua orang tua. Wa idza kana ba'da al-wafati fa inna min birri al-walidaini silat al-aqarib ila al-walidain wal ihsan ilayhima wa du'a lahumā bi sifatin da'imah wa sadaqa 'anhumā 'inda al-imkān wa ada'i al-hajj wal 'umrati 'anhumā bi hasabi qudrati al-walad min dhakarin aw unsa wa ikrami shadiqiha. Kemudian bagaimana kalau sudah orang tua kita meninggal, masih adakah di sana pintu untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Maka dijawab di sini. Wa idza kana ba'da al-wafah, kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, fa inna min birril walidaini silatul aqarib, maka sungguh di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan kekerabatan. Iya, kakek, nenek, paman, dan yang terkait dengan orang tua kita, kita sambung hubungannya. Iya. Wal ihsan ilaihima, dan berbuat ihsan kepada keduanya. Wa du'a lahumā bi sifatin da'imah, mendoakannya dengan doa yang terus-menerus. Kalau bisa, tidaklah kita mendoakan diri kita, melainkan kita mendoakan orang tua kita. Dalam sujud kita, dalam sholat malam kita, dan di semua keadaan, jangan lupa. Iya, kita doakan kedua orang tua kita. Wa shadaqa 'anhumā 'indal imkān, dan bersedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kita niatkan sedekahnya untuk kedua orang tua kita tatkala kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'il haji wal umrah 'anhumā, dan juga menunaikan haji dan umrah untuk kedua orang tua kita. Seseorang, ya, ataupun orang tua ketika dia meninggal belum haji, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika dia masih hidup memiliki kemampuan untuk berhaji, cuma belum sempat berhaji, maka diwajibkan, ya, diharuskan kata Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, bagi ahli warisnya, anaknya, untuk menghajikan orang tuanya. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, orang tua meninggal dalam keadaan sebelum meninggal fakir. Tapi setelah orang tuanya meninggal, anaknya menjadi ghani min aghniya, orang kaya. Maka pendapatnya Ibn Baz rahimahullah taala adalah juga disyariatkan untuk dihajikan ataupun diumrohkan. Berdalilkan dengan hadis Syabrumah, ada seorang yang dia berhaji yang dia mengatakan labbaik, ya, li Syabrimah, ya, ya, berhaji menghajikan Syabrumah, orang tuanya ibu. Maka kata Nabi alaihi wasallam, sudahkah kamu berhaji? Ya. Kalau belum, kamu haji dulu, baru setelah itu hajikan orang tuamu. Di sini ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya seseorang yang dia mampu untuk menghajikan orang tuanya, untuk menghajikannya. Ya. Dan di sana ada khilaf. Ya. Kemudian di antara bentuk kebaikan yang lain yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita, dan ini bidnillah membahagiakan orang tua kita, subhanallah, meskipun sudah mati. Itu dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala. Jadi bisa mengembirakan orang tua kita kalau kita tempuh perkara-perkara ini, menyambung hubungan kekerabatan kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan kepada kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita, bersedekah untuk kedua orang tua kita. Ya. Kemudian bihasabi qudratil walad, dan menghajikannya sesuai dengan kemampuan si anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa ikrami shadiqihi, dan memuliakan teman-temannya. Ini juga diantara bentuk birrul walidain sepeninggalnya. Bahkan dikisahkan dalam sebuah kisah yang sudah masyhur, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, tatkala ada seorang Arab Badui melewatinya, maka dia sapa, dihentikan, kemudian dia ambil imamahnya dan dipakaikan kepada si budak si Arab Badui tadi, dan dia berikan tunggangannya. Ya, ini untuk kamu tunggangannya, silakan kamu pulang. Maka para sahabatnya bertanya, kenapa kamu memberikan pemberian kepada si Arab Badui ini dengan pemberian sangat banyak, padahal orang Badui itu dikasih sedikit sudah senang. Iya, kata Ibn Umar, dia itu dulu merupakan teman bapak saya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, subhanallah. Alangkah nikmatnya ketika seorang memiliki anak yang soleh, berbahagia orang tuanya dengan sebab biru al-walad ya, ba'da wafatihima ya. Jadi kalau kita mendapati orang tua kita sudah meninggal, kita upayakan datangi, kunjungi, berikan kebaikan kepada teman-teman orang tua kita, ibu bapak kita ya, itu bismillah membuat gembira kedua orang tua kita. Wahakon aku lu inna ka infaqa zalik, fakat kumta bihukuki walidayk. Pasti saya katakan bahwasanya kamu kalau melaksanakan perkara-perkara tadi, sungguh kau telah mengerjakan hak-hak kedua orang tuamu sepeninggalmu. Warbai tarabak, dan kau telah membuat ridha Rabbmu. Wa kasabta ajran jazilan yamnahuka Allahu iyyahu fi dunyaka wa barzakhika wa ukhraka. Dan engkau telah menghasilkan, memperoleh pahala yang besar yang Allah anugerahkan kepadamu di duniamu dan di alam barzakhmu, di alam kuburmu dan di akhiratmu. Wal aksu bil aksi, dan kebalikannya. Dan sebaliknya, kalau kita bermalas-malas tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita baik semasa hidupnya ataupun sepeninggalnya, maka balasannya adalah sebaliknya ya. Apa kira-kira kejelekan dan kejelekan yang kita petik di dunia sebelum di akhirat? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bil aksi wal jazaa' indallahi min jinsil amal. Karena yang namanya balasan tergantung jenis amalannya. Kalau amalannya baik, Allah balas dengan kebaikan. Kalau amalannya jelek, Allah balas dengan kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimitsliha. Ya. Ataupun disebutkan di dalam ayat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Kalau kalian berbuat ihsan, berbuat baik, maka kebaikannya untuk diri-diri kamu. Wa in asatum falaha, dan kalau kalian berbuat jelek, maka kejelekannya untuk diri-diri kalian. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah menzalimi seorang pun. Iya. Dan beliau di sini tidak menyebutkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara berbakti ya, seorang anak kepada orang tua sepeninggalnya. Disebutkan hadisnya dari seorang sahabat Abi Usaid. Beliau mengisahkan, kunna inda Nabi Sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai ba'da mautihima? Qala na'am, as-salah alaihima wal istighfar lahuma wa infadhi ahdihima min ba'dihima wa ikrami sadiqihima wa silatul rahim allati la tusal illa bihima. Ada seseorang yang datang kepada Nabi kemudian bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, maka apakah masih ada kesempatan untuk saya berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya keduanya? Maka Nabi SAW bersabda, benar, masih ada. As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Wal istighfar lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Wa infadhi ahdihima, melaksanakan pesan-pesan keduanya. Kalau keduanya ketika masih hidup atau sebelum meninggal berpesan, ini saya berwasiat bahwasanya harta warisan ini saya misalkan seperempatnya saya berikan kepada anak yatim ataupun kepada anak angkat saya, maka laksanakan itu. Ataupun berwasiat bahwa saya telah bernazar, kalau saya berbuat ini saya akan berbuat ini, kalau saya dapat ini saya berbuat ini, maka dilaksanakan kalau orang tuanya belum sempat menunaikannya. Dan pesan-pesan yang lain, atau hutang, misalkan saya punya hutang sama si A, kalau saya belum sempat membayarnya, tolong untuk dilunasi. Iya. Wa ikrami shodiqihima, dan memuliakan teman-temannya, dimuliakan dengan ucapannya, dengan dikunjungi, dengan diziarahi, dengan diberikan pemberian-pemberian. Iya. Wa silatul rahim allati la tusal illa bihima, dan dengan menyambung hubungan kekerabatan orang tua. Nenek, kakek, paman, bibi, ya, dan yang lainnya yang ada hubungan kekerabatan dengan kedua orang tua kita. Itu bismillah kata Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala membuat senang dan gembira kedua orang tua kita. Ya. Satu hadis lagi kita baca ya. Nah, sudah azan. karena ini sebagai penyempurna dari pembahasan ini. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya pembahasannya tentang linul kalam, yaitu pembahasan tentang tetapnya kita ataupun wajibnya kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun keduanya berbuat zalim. Ya, gimana nih? Sudah azan? Ditunda aja atau gimana? Terusin aja ya. Sudah ada ben. Sudahlah insyaallah kita tunda saja ya ini sebagai penyempurna dari pembahasan kita. Selama ini kita mendapati perintah untuk berbakti dan berbakti. Terus bagaimana? Kalau kedua orang tua kita atau salah satunya zalim kepada kita. Iya. Insyaallah pembahasannya kita akan baca pada kesempatan berikutnya bismillah subhanahu wa taala wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.